إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Masih kita melanjutkan membaca terangan tentang makna al-iman billah. Al-muallif Syekh Al-Qarawi rahimahullah beliau menyebutkan tentang cakupan makna iman kepada Allah, yakni engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi. Engkau memurnikan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan engkau mengingkari segala yang diibadahi selainnya. Demikian juga termasuk dari cakupan makna iman kepada Allah adalah mencintai al-muwahhidun, al-mukhlisun, dan berloyal terhadap mereka, membela, mendukung, dan sebaliknya. Termasuk dari konsekuensi iman kepada Allah dan cakupan dari makna iman kepada Allah adalah benci dan memusuhi orang-orang musyrikin. Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا di mana ini merupakan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan kita diperintahkan untuk membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam keadaan mereka. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang kufar di dalam syariat ini dibagi dalam 4 jenis. 3 jenis yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menahan dari menumpahkan darah mereka, mengambil harta mereka. Dan satu golongan yang kita dibolehkan untuk menumpahkan bersamaan dengan yakni kemampuan yang ada pada kaum muslimin, yakni mereka orang-orang kafir harbi. Adapun yang kita diperintahkan untuk menahan diri dari mereka, yakni orang-orang kafir zimmi, mereka yang mau tunduk di bawah aturan pemerintahan Islam, orang-orang kafir mu'ahad, mereka yang memiliki perjanjian dengan pemerintah negeri Islam, semisal para duta dari negeri-negeri kafir, Kemudian kafir musta'man yang minta, atau musta'min yang minta jaminan perlindungan yang mereka masuk ke negeri, dari negeri-negeri Islam, ya, kemudian minta perlindungan dari pemerintah negeri tersebut, ya, semisal para turis. Ini masuk dalam jenis kafir musta'min atau musta'min. Nah, tidak bolehnya mereka diganggu darah, diganggu hartanya, ya, itu bukan berarti kita boleh mencintai mereka. Semua orang-orang kafir dengan beragam kekufuran mereka wajib untuk kita membencinya. Kemudian, walakin aina bughdu a'da'illahi fadlan an adawatihim. Akan tapi, di mana sekarang wujud dari kebencian terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kebencian terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi sikap memusuhi mereka. Di mana hal yang demikian, ya, di masa kita? Laqad in'akasa al-amru hadha al-amru fi hadha az-zaman illa ma syaa rabbuk. Dan sungguh-sungguh urusan ini, yakni kebencian dan permusuhan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di zaman ini telah terbalik, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di zaman kita, ya, keadaan sudah berbalik. Ya, yang semestinya dicintai, dibela, justru dimusuhi. Yang diperintahkan oleh syariat untuk dimusuhi, justru dicintai dan dibela-bela. Kenapa terjadi demikian? Kata beliau, وَذَٰلِكَ لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ وَمَوْتِ الْقُلُوبِ وَاخْتِلَاتِ الْحَابِلِ بِالنَّابِلِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ. Berbaliknya keadaan yang terjadi di zaman ini dikarenakan dominasi dari kebodohan, ya, terhadap umat ini. Dan ini termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan 4 di antara tanda-tanda kiamat pada hadis Abi Hurairah riwayat Al-Bukhari. Inna min asyratis sa'ah an tazhura al-jahl وترفع العلم وتظهر الزنا وتكثر الحرج أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما كيل يعني كيل وما الحرج قال القتل. وترمسك بأنترى tanda-tanda hari kiamat itu ada 4. Tampak dan tersebarnya kejahilan, diangkatnya ilmu, para ulama, ya, semakin sedikit. Dan ini menunjukkan semakin sedikitnya ilmu sahih yang tersebar di tengah umat. Kemudian semakin nampak dan tersebarnya perzinaan. Kemudian yang keempat, semakin banyak terjadi al-harj. Ketika ditanya oleh para sahabat, wa mal harj, apa itu al-harj? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatl, Ini dari aslinya dari bahasa Habasyah, ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Yani pembunuhan, terjadi banyak pembunuhan di mana seseorang dalam keadaan tidak tahu kenapa dia membunuh, alasan apa yang menjadikan dia membunuh. Demikian juga yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Jadi antara sebab berbaliknya keadaan yang semestinya dicintai justru dibenci dan dimusuhi, yang semestinya dimusuhi justru dicintai dan dibela, ini ketika semakin tersebarnya kejahilan. Ya, termasuk diantara para penyebar kejahilan, ini para pemimpin, ya, yang sesat, yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immah al-mudillin. Yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian, keberadaan dari para pemimpin yang sesat, yang mengajari para pengikutnya dengan kebodohan, dimunculkan oleh mereka. Bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk ukhuwah Islamiyah, tetapi kita diperintahkan untuk membangun ukhuwah imaniyah. Apa itu ukhuwah imaniyah? Yang menyatukan berbagai agama karena hakikatnya mereka orang-orang yang beriman. Namanya pengikut, ya. Ikut dengan apa yang ada pada yang menjadi pimpinannya, ya. Istilahnya mereka pecah kesang dari Mbah Kiai dan sebagainya, ya. Hidup ataupun mati ikut dengan Mbah Kiai. Kemudian wa mautil qulub, kematian hati-hati manusia, ya. Karena tidak tersentuh dengan Al-Quranul Karim, tidak sampai ilmu kepada hati tersebut. Ini yang menjadikan matinya hati. Kemudian wakhtilatil habili bin nabili, tercampur baurnya, ya, antara al-habil wan bin nabil. Ini suatu permisalan yang menunjukkan carut marutnya keadaan, ya, seseorang yang berburu dengan menggunakan tali, ya, campur baur dengan yang berburu dengan menggunakan panah. Ini gambaran tentang kacau balaunya keadaan. Orang-orang yang tidak pantas untuk berbicara, ya, bakul sayur, bakul jamu, ya, dan bakul-bakul yang lainnya berbicara tentang jarh wa ta'dil. Walaupun hanya sekedar membeo, tidak ngerti apa yang diucapkan. Wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang semisalnya dari penyebab-penyebab berbaliknya keadaan. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sungguh tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semata dengan pertolongan dari Allah, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kondisi yang betul-betul mengerikan. Kenapa? Karena timbangan sudah terbalik. Yang semestinya sekali lagi dicintai justru dimusuhi. Dan sebaliknya, yang diperintahkan oleh syariat untuk dimusuhi justru dicintai. Dan jika kita lihat, kita perhatikan, bahkan ini terjadi, ya, di dalam lingkup kaum muslimin itu sendiri. Mereka orang-orang yang menyimpang justru dibela. Orang-orang yang semestinya didukung di dalam perjuangan menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah justru dimusuhi. Kemudian kata beliau, fa'aduwud din al-yawma yuhabbu wa yukarramu wa yubajjalu wa yunzaru ilaihi bi'ainil ihtirami wal i'jabi. Di masa ini musuh agama, musuh Islam, musuh dakwah itu justru dicintai. Yukarram, dimuliakan. Yubajjal, diagungkan. Wa yunzaru ilaihi bi'ainil ihtirami wal i'jab, dipandang dengan pandangan pemuliaan dan kagum, dikagumi. Wa yusamma rafiqan, shadiqan, hakim wa hakiman. Wa yusamma rafiqan wa shadiqan wa hakiman, dijuluki sebagai rafiq, ya, teman setia, teman dekat, shadiq, ya, sebagai orang yang pantas menjadi kawan, hakim, sebagai orang yang penuh dengan hikmah. Ini keadaan musuh justru dijadikan sebagai teman. Wal mutadayyinu yukrahu wa yuhanu wa yuhaqqaru wa yunzaru ilaihi bi'ainil izdira'i wal maqti. Sebaliknya, seorang yang berpegang teguh dengan agama justru dibenci, dihinakan, direndahkan, dipandang dengan pandangan yang meremehkan, dipandang dengan pandangan kebencian. Wa yusamma mutasyaddidan wa mutanatti'an wa raja'iyan. Dijuluki sebagai orang yang mutasyaddid, terlalu keras dakwahnya. Mutanatti', ya, terlalu berdalam-dalam, ya, bahwa ia beragama itu yang santai, jangan terlalu keras. Dan dipandang sebagai orang yang terbelakang, dari dulu dakwahnya hanya semisal itu, pembahasan tentang tauhid, tentang wala wal bara. Kok ia berkembang dakwahnya itu, tambahi dengan nada, sehingga ada apa, nada dan dakwah begitu. Fallahul musta'an, maka Allah Subhanahu wa taala semata tempat memohon pertolongan. Wa hadza, yakni gambaran pemandangan yang demikian ini, misdaqu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bada'a al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, rawahu muslimun. Kondisi yang demikian merupakan pembenar, ya, dari apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, bada'a al-islamu ghariban, Islam berawal dalam keadaan sebagai sesuatu yang gharib, sesuatu yang asing di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kehidupan jahiliyah. Berbagai bentuk penyelisihan terhadap syariat, tiba-tiba muncul Islam yang menyeru manusia untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan akhlak-akhlak tercela, untuk menjalankan akhlak-akhlak mulia. Sesuatu yang aneh di tengah merebaknya berbagai kejelekan. Kemudian wasaya'udu ghariban kama bada'a, dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing kama bada'a, sebagaimana awalnya. Dan keterasingan Islam itu bukan hanya di tengah keumuman manusia, bahkan menjadi sesuatu yang asing di tengah kaum muslimin itu sendiri. Jika seorang berupaya untuk menghidupkan sunnah yang sekian lama ditinggalkan oleh manusia, maka akan muncul tuduhan sebagai seorang yang membawa ajaran yang baru. Bahkan sekian banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh sebagian manusia, khususnya mereka yang berupaya untuk mematikan ataupun memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ciri-ciri dari orang-orang teroris. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim, di mana pada kelanjutan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan fatuba lil ghuraba, maka tuba, di antara penafsiran tuba yakni syajaratun fil jannah, sebuah pohon di jannah yang akan diberikan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa mereka termasuk dari ahlul jannah. Ini orang-orang yang asing karena berpegang dengan syariat ini. Bukan orang-orang yang nyeleneh. Sebagian manusia mentazkiyah diri-diri mereka. Ketika nyeleneh dikatakan ya kebenaran itu bersama dengan yang sedikit. Ya, ucapan yang benar. Tapi bukan ditempatkan pada tempatnya. Di antara para ulama menyebutkan bahwa tuba adalah jannah itu sendiri. Ini sebagai berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-ghuraba, mereka orang-orang yang terasing, dikarenakan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di bawah bimbingan para ulama as-sunnah di dalam penerapan sunnah tersebut. Ini bukan sesuatu yang difahami sendiri, apalagi mengklaim sebagai salafi paling murni sedunia, gitu. Bukan seperti itu. Tetapi pengamalan sunnah yang dilakukan di bawah bimbingan para ulama sunnah, ketika mereka menghadapi kondisi terasing di tengah kaumnya, maka ingat dengan apa yang diberitakan, berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan jannah, pohon di jannah bagi orang-orang yang terasing dikarenakan berpegang dengan Islam, dengan sunnah tersebut. Kemudian وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَدْنَى عِلْمٍ وَإِيمَانٍ وَبَصِيرَةٍ عَلِمَ ذَلِكَ Barang siapa yang dia memiliki ilmu, iman, dan basirah, pandangan hati yang bersih, walaupun pada kadar adna, pada kadar yang paling ringan, alima dzalik, niscaya dia akan menyaksikan yang demikian, yakni berbaliknya keadaan yang terjadi pada manusia yang diperintahkan untuk dicintai malah dibenci, sebaliknya yang diperintahkan untuk dibenci justru dicintai. Sebagaimana secara umum terkait dengan syariat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menggambarkan tentang bagaimana berbaliknya keadaan yang terjadi di umat ini. Yang diperintahkan di dalam syariat, ya, justru ditinggalkan. Yang dilarang di dalam syariat, itu justru dilakukan. Beliau memberikan contoh. Ya, di antaranya adalah apa yang terjadi pada sebagian manusia. Ya, kuburan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan ibadah di kuburan justru dijadikan sebagai tempat ibadah. Masjid yang semestinya diramaikan dengan ibadah justru ditinggalkan. Ya, bahkan sebagian masjid, ya, itu dijadikan sebagai tempat wisata, tempat hiburan, katanya wisata rohani. Berbalik-balik keadaan yang menunjukkan kondisi yang sangat mengerikan. Kemudian waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusannya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yakni para sahabatnya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap tegas terhadap orang-orang kafir, bukan orang-orang yang berbasa-basi dengan mereka, apalagi berusaha untuk mencari posisi dan kedudukan di sisi mereka. Tidak demikian. Bahkan ada di antara mereka yang terbalik keadaannya, ya, itu menjadikan tempat-tempat untuk ceramahnya itu gereja. Masjid ditinggalkan justru berceramah di gereja. Mungkin ada yang berhusnudzon, ini dalam rangka mendakwahi ahlul kitab. Realita tidaklah menunjukkan demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang keadaan para sahabat Nabi, ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, saling berkasih sayang di antara mereka. Ini sifat dari generasi terbaik, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. وقال تعالى, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Al-ayah. Kelanjutannya, aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maknanya engkau wahai Nabi tidak akan dapati suatu kaum, kelompok manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya ini adalah bapak-bapak mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri atau saudara-saudara mereka sendiri atau kerabat mereka sendiri. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa kalau ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kenyataannya mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka pengakuan mereka adalah pengakuan yang dusta. Karena Nabi SAW diingatkan oleh Allah bahwa engkau sekali-kali tidak akan mendapati orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dari kalangan orang-orang paling dekat. Dikarenakan seorang yang jujur keimanannya, sebagaimana pada hadis Anas muttafaqun alaih yang menyebutkan tentang tiga perkara yang seorang akan bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, dikarenakan iman itu ada pada hati mereka. Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Tiga keadaan yang siapa saya tiga keadaan itu ada pada dirinya, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Sehingga seorang yang jujur keimanannya, ya, jujur kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia tidak akan mencintai siapapun yang musuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai orang-orang yang kalian cintai, kalian bela. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Gimana kalian memberikan kepada mereka kecintaan kalian, pembelaan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari sikap yang demikian. Oleh karenanya dengan ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita ya bahwa pengakuan keimanan ya akan diuji. Di mana di antara bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji seorang dengannya. Apakah dia tetap mencintai orang tuanya? Ataukah anaknya? Ataukah saudaranya? Ataukah yang lainnya dari orang-orang yang dekat hubungannya dengannya? Ketika orang-orang tadi justru menjadi penentang, menjadi musuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjadi musuh terhadap syariat ini, diuji. Jika dia sebagai pemilik keimanan yang benar, niscaya dia akan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agama ini di atas orang-orang yang dia cintai selama ini. Kemudian wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal ma'na katiratun jiddan wa wadihatun liman kana lahu qalbun hayyun wallahu al muwaffiq. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung makna ini, yakni perintah untuk mencintai orang-orang yang beriman, ahli tauhid, dan memusuhi orang-orang kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat banyak dan demikian jelas bagi siapa saja yang memiliki hati yang hidup. Pemilik hati yang hidup inilah yang bisa memahami dengan baik kandungan yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga kalam para ulama. Dikarenakan jika hati sakit, waliyadu billah, lebih-lebih jika hati mati, maka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalam para ulama ini akan dipahami terbalik. Ya, sebagaimana ketika fisik kita ya dalam kondisi sakit, makanan yang lezat dikatakan pahit, susu yang pahit dikatakan enak. Ya, demikian juga keadaan hati. Ketika hati dalam keadaan sakit, lebih-lebih ketika hati dalam keadaan mati, maka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan demikian juga perkataan-perkataan para ulama, ya, tidak bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, bahkan dianggap sebagai dalil, ya, yang membela langkah-langkah dan kesesatannya. Wallahul muwaffiq, hanya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada hamba-hambanya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.